بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعو التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله كمسلمين مسلمات para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan karunia Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pada kita kenikmatan, Allah berikan petunjuk pada kita sehingga Allah Ta'ala bimbing kita pada amalan yang agung ini. Ikhwati fi din azanallahu iyyakum. Pembahasan kita pada pagi ini atau siang ini adalah bagaimana kita bisa meraih husnul khatimah. Tentunya setiap mukmin, setiap muslim sangat berambisi dan berkeinginan mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Dan kita tidak tahu di mana kita akan mendapatkan ajal kita. Yang pasti kematian akan menghampiri kita. Sebagaimana Allah khabarkan dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 78. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan dapatkan kematian kalian. Walaupun kalian bersembunyi di balik lemari dari besi yang terkunci, tetap kematian akan menghampiri. Dan ya fila barakallahu fikum, kematian ini rahasia di tangan Allah Ta'ala. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu di mana akan mendapatkan ajalnya. Allah katakan di akhir surat Luqman ayat 34, kata Allah Ta'ala, Inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilu ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah khabarkan dalam ayat ini, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya ilmu kapan terjadinya hari kiamat. Dan Allah Ta'ala yang tahu kapan hujan akan turun dan di mana turunnya. Dan Allah saja yang tahu apa yang ada dalam rahim seorang wanita yang dikandungnya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan meninggal dunia. Famadza taksibu ghadan, dan tidak seorang pun tahu apa yang akan diperbuat besok hari. Lihat ya fila barakallahu fikum, di bumi mana kita dapatkan kematian kita. Allah khabarkan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak seorang pun tahu apa yang akan diperbuatnya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana ia meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah Ta'ala maha tahu. Allah maha ahli dalam perkara ini, tahu sedetail-detailnya tentang kapan manusia mati, di mana dia mati. Kemudian ya fila barakallahu fikum, yang kita berharap pada Allah, dimanapun ajal kita dapati, semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Kita lihat pengertian daripada husnul khatimah. Disebutkan dari ucapan para ulama dalam mendefinisikan husnul khatimah dalam pandangan Islam, huwa ay wafiqal abd libu'di anil ma'asi. Husnul khatimah itu dalam pandangan Islam adalah ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjauhi segala bentuk maksiat, wa taubatu minha, dia bertaubat darinya, wal istiqamatu ala ta'atillah azza wa jalla, dan dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla, fayamut ala hadil hal, dan dia mati di atas kondisi seperti ini. Dia mati dalam keadaan dia jauh dari maksiat atau taubat dari dosa maksiat, dan dia dalam keadaan istiqamah di atas ketaatan pada Allah azza wa jalla. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis Anas ibni Malik, Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah yang membantu dalam rumah tangga Nabi SAW, sehingga selalu berada di sisi Nabi, amat dekat dengan Nabi SAW. Dia menuturkan, bisa dikesanakan, amin. Ya, mana ya? Kesana. Kata beliau Rasulullah SAW, naam, beliau menuturkan, "Idza aradallahu bi'abdin khaira, idza aradallahu bi'abdihi khaira, ista'malahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hambanya kebaikan, Allah akan pekerjakan dia atau Allah bimbing dia beramal. Mereka bertanya, "Kaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Bagaimana maksud Allah mempekerjakan dia? Kata beliau, yuwaffiquhu li'amali shalih qabla matihi. Yakni Allah akan beri dia taufik untuk dia beramal saleh sebelum kematiannya, sehingga dia mati dalam keadaan di atas ketaatan kepada Allah taala. Mati di atas amalan saleh, itulah orang yang mendapatkan husnul khatimah. Naifla barakallahu fikum, dalam hal ini kita pun tidak bisa mentazkiyah diri, saya pasti husnul khatimah. Tidak bisa demikian. Kita hanya bisa berharap. Dan kita tidak bisa menuduh fulan pasti mati di neraka. Tidak boleh. Kita masih ingat ada orang yang membunuh 99 jiwa. Bahkan digenapi 100 jiwa masih diberi taubat oleh Allah. Karena dia benar-benar ingin taubat. Dia mati dalam keadaan dia ingin taubat. Walaupun dosanya besar. Tapi Allah Maha Penerima taubat. Sehingga kata beliau Rasulullah SAW, ketika Allah menginginkan hamba itu dia mendapat kebaikan husnul khatimah, akan dibimbing dia dalam amalnya, diberi taufik dia untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Dia melakukan amalan saleh sebelum kematiannya dan dia mati di atas amalan saleh. Sehingga ya fila barakallahu fikum, rahasia apa, hikmah apa Allah jadikan kematian ini tiba-tiba? Kematian ini akan menjadi rahmat bagi orang mukmin dan menjadi laknat bagi orang-orang fajir, para pendosa. Bagaimana maksudnya? Orang mukmin dalam keadaan sedang beramal saleh dan melakukan ketaatan, tiba-tiba ajal mati datang. Sehingga dia mati dalam keadaan beramal saleh, husnul khatimah. Sedang orang-orang fajir, para pendosa dalam berbuat maksiat, tiba-tiba datang mati. Ajal tiba, menghampiri dia. Mati belum taubat. Ini orang yang paling sengsara, dapat laknat Allah Ta'ala karena mati dalam keadaan su'ul khatimah. Taib wa fila barakallahu fikum, berikut kita akan lihat sebab-sebab orang itu husnul khatimah. Di antara sebab-sebab seorang itu dapatkan husnul khatimah adalah ayyal zimal insan ta'atullah wa taqwahu. Seorang selalu berusaha taat dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Ya, sebab-sebab husnul khatimah adalah apa? Hendaknya seseorang itu selalu berusaha taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yakni tahqiqut tauhid. Dia benar-benar wujudkan tauhid sehingga tidak berbuat syirik. Wal hadzal min irtigabil muharramat, dan dia takut melakukan dosa-dosa besar. Melakukan hal-hal yang haram. Wal mubadirati ila taubat, dan dia segera bertaubat. Ini yang pertama, supaya kita bisa dapatkan husnul khatimah, hendaknya kita melazimkan diri ini untuk selalu taat kepada Allah, bertakwa padanya. Kita hati-hati dari dosa, dari perkara yang haram, dan segera bertaubat darinya. Dan yang paling besar dari dosa adalah syirik. Sehingga ya fila barakallahu fikum, seperti Allah khabarkan dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah katakan, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah sampaikan dalam ayat ini, Allah kokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang benar, ucapan yang tepat, yang benar dalam hidupnya di dunia dan juga nantinya di akhirat. Allah akan mantapkan dia di dunia, terbimbing di atas petunjuk, sehingga dia selalu di atas tauhid dan selamat dari syirik. Dia selalu di atas sunnah dan selamat dari bid'ah. Begitupun di kubur dia selamat menjawab pertanyaan malaikat. Dan di akhir dia selamat dari azab neraka. Itulah orang yang husnul khatimah. Karena dia memang berusaha selama hidupnya untuk terus taat kepada Allah. Terus bertakwa kepada Allah. Itu yang Allah pesan dalam suratul Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita menutup hidup kita dengan Islam. Itu husnul khatimah. Orang mati di atas Islamnya. Dan ini dengan upaya apa? Takwa yang sesungguhnya. Kita selalu berusaha taat kepada Allah, tidak maksiat, selalu berusaha zikir pada Allah, ingat dan tidak lupa, tidak lalai. Selalu syukur atas nikmatnya, tidak kufur. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara sebab-sebab husnul khatimah adalah ayaljal mar'u yaljal mar'u fi du'a ilai ta'ala. Seorang selalu menyandarkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala, ayatawafahu alal iman wa taqwa, agar Allah matikan dirinya dalam iman dan taqwa. Yang kedua, seorang menyandarkan diri kepada Allah, berharap, berdoa kepada Allah agar Allah matikan dirinya di atas iman, di atas takwa. Kita berdoa agar Allah terus kokohkan kita dalam agamanya, seperti doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang merubah-rubah ya hati manusia, membolak-balikannya, arahkanlah hatiku selalu taat padamu, agar kita hatinya selalu mengarah taat kepada Allah Ta'ala, tidak berpaling darinya. Ini yang kedua. Karena ya fila barakallahu fikum, yang bisa memberikan kepastian husnul khatimah Allah Ta'ala. Mintalah kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Seperti itu misal doanya. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan akhir kematian, dan aku berlindung padamu dari kejelekan akhir ya, hidup, yakni kematian. Kita berlindung dari su'ul khatimah. Naam, afila barakallahu fikum, di samping kita secara upaya berusaha taat selalu kepada Allah Ta'ala, iringi doa. Yang ketiga, di antara sebab husnul khatimah ay'amal al-insan juhdu wa taqatuhu fi islahi zahiri wa batini. Seseorang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuannya untuk membenahi, memperbaiki zahirnya dan batinnya. Kita berusaha selalu menjaga niat kita. Tujuan kita untuk selalu ikhlas karena Allah Ta'ala dalam ibadah. Dan kita pun di dalam memperbaiki amalan kita untuk selalu ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika amal kita dibangun di atas dua perkara ini, ikhlas semata karena Allah, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita meninggal dunia dalam keadaan amal kita diterima Allah Ta'ala, ini pun menjadi sebab husnul khatimah. Tapi kalau kita mati dalam keadaan amal kita enggak diterima, ini yang paling merugikan kita. Makanya Allah ingatkan dalam surat Al-Kahfi, "Qul la'unabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah sampaikan kepada beliau Rasulullah SAW, "Qul," kata kami Nabi, "maukah aku beritakan kepada kalian tentang siapakah dia orang yang paling rugi amalnya? Sudah banyak amalnya di dunia selama hidupnya, tapi dia rugi. Siapa dia?" "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya," orang yang sesat amalnya di dunia, tapi dia menganggap dirinya telah berbuat sebaik-baik amal. Ini orang yang lengah. Dia tidak perhatikan amalnya. Apakah amalnya sesuai dengan sunnah, ataukah amalnya menyimpang dari sunnah, dia enggak perhatikan. Yang penting beramal, beramal, beramal. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai beliau Nabi SAW pesan secara khusus kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk tidak lupa setelah selesai sholat atau di akhir sholatnya sebelum salam, bacalah doa, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni fi ibadati." Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa selalu berzikir padamu, beribadah padamu, untuk bisa syukur nikmatmu, untuk bisa memperbaiki dalam ibadahku padamu. Lihat permintaan tiga ini, agar Allah selalu kita dibimbing zikir padanya, ingat selalu padanya, mensyukuri nikmatnya, dan agar Allah Ta'ala memperbaiki amal ibadah kita selalu. Sebab ya fila barakallahu fikum, kita di dunia ini seperti Allah katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan kita di dunia ini, ada hidup kita di dunia dan ada hidup nanti kita di akhirat, yang dikatakan al maut, kehidupan dunia karena berakhir dengan kematian, yang dikatakan hayat, kehidupan akhirat karena kita tidak ada kematian lagi. Nah, Allah ciptakan dua kehidupan ini, dunia dan akhirat, bagi kita. Kata Allah Ta'ala, "Liyabluwakum," Allah uji kalian siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Sehingga orang yang husnul khotimah berusaha selalu memperbaiki amalnya, bukan memperbanyak semata, tapi memperbaiki amalannya, khusyuknya, tumakninahnya dalam sholat, dia perhatikannya, ikhlasnya, dia perhatikan ittiba'nya, seperti itu. Wa barakallahu fikum. Kemudian nafilah barakallahu fikum, termasuk juga sebab daripada husnul khatimah adalah al-istiqamah. Orang yang selalu istiqamah dalam hidupnya di atas ketaatan, di atas keimanan. Ini termasuk sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita husnul khatimah. Kita berusaha istiqamah. Karena Allah katakan dalam surah Fusilat ayat 30, Allah sebutkan dengan jelas, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu." Allah habarkan di ayat ini, sungguh orang-orang yang mereka menyatakan Rabb kami Allah, lalu istiqamah dia di atas tauhid ini, di atas imannya ini, maka malaikat-malaikat Allah turun menghampiri dia dan memberitakan, "Jangan kau takut, jangan kau sedih. Jangan kau takut dengan kematian, jangan sedih berpisah dengan keluargamu." Ya. Kata Allah Ta'ala, "Absiru bil jannah," gembiralah engkau dengan jannah yang Allah janji bagimu. Ini contoh ayat yang menyatakan bahwa sebab husnul khotimah di antara juga adalah istiqomahnya seseorang di atas iman, di atas takwa. Yang berikutnya adalah husnul dzon billah. orang itu meninggal dunia dalam keadaan husnuzan kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini hadis qudsi, ana inda husni dhanni 'abdi bi, kata beliau bahwa Allah Ta'ala berfirman, aku, kata Allah, selalu seperti prasangka baik hambaku pada diriku. Ini Allah katakan bahwa Allah selalu sesuai seperti prasangka baik hamba kepadanya. Nah, kalau seorang itu husnudzon kepada Allah, dia berharap Allah mengampuninya, memasukkannya ke dalam jannah, menyelamatkan dari azabnya. Kalau ini orang mati dalam keadaan dua ini keadaannya, dia takut azab Allah dan dia berharap rahmatnya berat surganya, maka Allah beri dia aman dari azabnya, Allah berikan dia masuk dalam surganya. Sehingga kita jangan pesimis, jangan kita frustasi atau putus asa atau futur, dalam ketaatan kepada terus berusaha. Karena Pak Yafila Barakallahu Fikum, dengan hal yang demikian, kita selalu sabar menghadapi ujian karena kita berharap kebaikan dari Allah darinya. Terus yang berikutnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan dalam firman Allah surat At-Talaq ayat 2 ayat 3, Allah khabarkan mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, Allah beri solusi dari problemnya. Termasuk ketika kita di akhir hidup kita, kalau kita hidup di atas takwa, Allah beri jalan terbaik bagi kita untuk meninggal dunia, yaitu husnul khatimah. Dan ya fila barakallahu fikum, mereka orang-orang yang bertakwa, itulah yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Karena Allah katakan, ini a'tadul ibadiyah salihin, aku janji bagi hambaku yang salih, yang bertakwa, yaitu kenikmatannya digambarkan Allah Ta'ala, surga ma la'ainun ra'at, yang mata belum melihatnya, wala udhunun sami'at, telinga belum mendengarnya, wala khatra ala qalbin basar, dan belum terbesit di benak hati manusia. Janji yang besar dari Allah Ta'ala. Maka yang dikatakan, innal muttaqina mafaza, orang-orang yang bertakwa bahagia karena dapatkan surga Allah Ta'ala. Usahakanlah kita selalu. Terus yang berikutnya adalah as-sidqu, jujur dalam imannya. Kita benar-benar mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kita tidak melenceng, tidak menyimpang. Makanya Allah seru kita dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dirimu bersama mereka orang-orang yang jujur. Jadikan dirimu seperti mereka orang-orang yang jujur. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka dikatakan jujur dalam imannya. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, apa kata Allah Ta'ala? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sungguh yang namanya orang mukmin itu orang yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu di hatinya. Wajahadu fi sabilillah bi amwali anfusihim, dia berjihad di jalan Allah, rela berjihad, berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah Ta'ala, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Itu para sahabat yang Allah sudah katakan ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka mukmin yang sebenarnya. Dan mereka teladan bagi kita untuk menimbang iman kita. Timbang dengan mereka seperti mereka belum kita imannya. Allah katakan fa in aminu bimitsli ma amantum bih. Kalau nanti mereka beriman seperti iman kalian, maksudnya kita ini orang yang datang di akhir, kalau iman kita seperti imannya para sahabat ketika itu, faqad istadau, kita dapat petunjuk dari Allah. Fa in tawallau, tapi kalau kita berpaling, fa innamahum fi syiqaq, kata Allah, mereka sesat, keliru. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah, ini yang keberapa tadi? Sebab orang istiqamah adalah jujur, sehingga dia terjaga. Dan Allah katakan, walau sadaqullah lakana khairul lahum. Seandainya mereka jujur pada Allah, pasti itu yang terbaik bagi mereka akibatnya. Itu janji Allah Ta'ala. Yang berikutnya adalah taubat. Selalu bertaubat. Ini sebab orang husnul khatimah, dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Maka Allah seru kita dalam surat Tahrim ayat yang ke-8. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah katakan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar. Jangan taubatmu main-main. Bilang taubat lagi, balik lagi, terus berulang-ulang. Khawatir ketika kita dicabut nyawanya, posisi kita lagi enggak bertaubat, lagi maksiat waliyadzubillah. Maka jangan main-main dengan maksiat. Karena apa, kita enggak tahu. Masih ingat hadis Nabi SAW dalam hadis yang panjang tentang proses diciptakan kita manusia. Dan beliau menghabarkan, inna ahadukum la ya'malu bi amalin ahli jannah. Ada seorang di antara kalian, dia dari awal lahir, dia besar tumbuh, terus melakukan amal-amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal dira, sampai-sampai antara dia dengan surga tidak ada lagi jarak kecuali satu dira. Satu dira ini dari ini sampai sini. Tinggal sedikit aja sampai di surga. Namun apa? Ternyata fayasbiqu ahli kitab, catatan takdir mendahului dia, bukan ahli surga dia ternyata. Sehingga dia berubah di akhir kehidupannya, fayakmal bi amali ahli nar fayadkhulaha. Dia berubah, balik melakukan amalan neraka, amalan ahli neraka. Akhirnya dia mati dalam keadaan dia masuk neraka waliyadzubillah. Dan sebaliknya ada orang dari awal lahir tumbuh, terus dia bermaksiat, maksiat kepada Allah. Dia amalannya ahli neraka. Mungkin orang bilang ini orang di neraka karena enggak ada baiknya. Tapi ternyata ini orang di akhir ujung kehidupannya bertaubat. Sudah sebentar lagi sudah sampai neraka, taubat. Ternyata dia taubat, dengan taubatnya Allah ampuni dia. Dia beramal-amalan di surga, masuk surga Allah Ta'ala. Ingat, jangan kita mentasyia diri sendiri. Ah, kalau begitu saya mau sesuka hati dulu bikin maksiat sebanyak-banyaknya. Nanti gampang kalau mati taubat, mau begitu. Hadirin, kalau kita tahu ajal kita bisa. Tapi kita enggak tahu, jangan sampai baru kita niat mau berbuat maksiat, ajal datang menjemput. Celaka, na'udzubillah min dzalik. Ya? Kayak orang yang membunuh 99 nyawa sampai 100. Dia mau tobat, berjalan ke tempat negeri yang baik. Di tengah perjalanan mati, tapi sudah niat tobat dan berusaha untuk sampai tempat yang baik. Allah terima tobatnya sehingga dia dapat husnul khatimah. Nah, kita berlindung pada Allah dari su'ul khatimah. Dan dikatakan oleh Allah dalam firman Allah yang lain, watubu ilallah jami'a ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, pasti kalian bahagia. Karena itulah dicontohkan oleh Nabi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ayuhan nas tubu ilallah wastagfiru. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah, mohon ampunlah padanya. Dan beliau katakan, ini atub ilallah, aku taubat kepada Allah fil yaumi mi'ah. Beliau mengatakan, aku taubat pada Allah Ta'ala dalam satu hari 100 kali. Taubatnya Nabi SAW. Berulang-ulang terus-terus taubat kepada Allah. Padahal enggak ada dosa. Karena dijaga beliau dari dosa. Allah jaga dia, Rasulullah SAW, dari dosa. Sedangkan kita yang tidak terjaga dari dosa dan enggak ada jaminan, kita sedikit taubatnya, banyak dosanya. itu kita. Sedikit taubatnya, sedikit istighfarnya, dan banyak dosanya. Terbalik kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, beliau banyak bersedekah untuk menghapus dosa-dosa. Sedangkan kita kalau mau sedekah, pikir-pikir dulu untung ruginya. Kira-kira mengurangi hartanya apa tidak, mengganggu usahanya apa tidak. Mau sedekah pikir-pikir banyak kita. Kalau mereka banyak bersedekah enggak pikir-pikir. Karena tahu yakin itu adalah simpanannya di akhir, enggak akan hilang. Tapi yang berikutnya, termasuk sebab husnul khotimah adalah zikrul maut wa qasrul amal. Selalu ingat mati dan pendek angan-angannya. Dia selalu ingat akan mati dan dia pendek angan-angannya, enggak panjang angan-angannya, sehingga seakan-akan hidup masih panjang, hidupnya waktunya masih lama. Beliau ingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih, aksiru zikra hadhimi ladzat. Hendaknya kalian banyak-banyak mengingat, menyadari perkara yang memutus kelezatan hidup ini, yakni al-maut, kematian. Sadari bahwa engkau akan dapati kematian. Jangan panjang angan-angan sehingga seakan-akan kita masih lama waktunya untuk hidup di dunia. Kita habiskan waktu untuk cari dunia, mendapatkan sebanyak-banyaknya dunia. Beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi aqyas, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling cerdas? Beliau tidak mengatakan para profesor, para doktor, bukan. Ternyata beliau katakan manusia yang paling cerdas, aktsaruhum dzikra lil maut wa ahsanuhum istidadan laha. Yang paling cerdas itu manusia yang banyak ingat mati dan bagus persiapan bekalnya. Kan dia sadar akan mati. Seperti orang yang sadar akan pergi naik pesawat umpamanya. Nanti jam 2 pesawatnya. Pasti sekarang dia perkemas. Dari Cikupa sudah persiapan tiketnya, sudah dibelinya. Bekal di koper pakaiannya dan bekal yang lainnya sudah siapkan ya. Mobil untuk antar ke bandara sudah siapkan. Kan begitu ada persiapan, namanya apa? Sudah mau berangkat, tahu mau berangkat. Tapi apa kata kita kalau ada orang, kau mau kemana? Mau berangkat, kapan berangkatnya? Nanti jam 2 belum ada persiapan, bahkan sudah jam 12, sudah jam 1, jam 2 masih belum persiapan. Masih santai-santai. Sehingga ketinggalan pesawat, rugi. Kalau cuma rugi ketinggalan pesawat, bisa booking lagi tiketnya. Kalau ini rugi, meninggal dunia, belum dapat bekalnya, bisa balik ke dunia. Lihat saudara kita sudah duluan mati. Kata Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan pada murid-muridnya, dengan bertanya, wahai para santri atau para muridku, bagaimana menurut kalian seandainya mereka yang dikubur, disiksa di kuburnya, ya? Kemudian apakah kalau mereka diberi kesempatan kembali ke dunia akan mengulang maksiatnya atau akan taubat? Pasti taubat, wahai guru, kata mereka. Karena Allah katakan dalam Al-Quran kan jelas, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu wa aku minas salihin. Beliau sebut ke ayat ini, orang-orang yang mati dalam keadaan dia itu menyesal karena belum ada bekal, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja, pasti akan aku beramal salih, aku akan jadikan diri ini salih, menjadi orang yang taubat, aku akan bersedekah, katanya. Hadirin, maka kata Imam Hasan Al-Basri kepada murid-muridnya, kalian yang masih di dunia sekarang, beramallah sebaik-baik amalan. Beramal solehlah kalian sekarang. Bertaubatlah kepada Allah. Jangan nunggu mati kayak mereka. Karena enggak mungkin mereka kembali ke dunia. Kalian yang masih di dunia sebelum mati, taubatlah. Berbekallah. Nasihat yang indah buat anak muridnya. Dan bagi kita hikmahnya besar. Itu orang yang cerdas, sadar akan kematiannya dan persiapan bekal untuk matinya. Jangan kita lalai. Terlalu panjang angan-angan. Hadirin yang dimuliakan Allah, bolehlah kita tulis rencana kita. Tahun depan 2024 kita calonkan diri jadi apa. 2025 kita akan begini. 2026 kita begini. 2030 kita begini. Tulis rencanamu. Tapi ingat, Allah pegang penghapusnya. Rencanamu panjang tapi umurmu pendek. Bisa terlaksana? Tidak bisa. Kau berangan-angan, mau jadi presiden, mau jadi ini, mau jadi, ternyata angan-anganmu putus. Kenapa? Belum sampai besok kamu udah mati duluan. Apalagi 2030, sedangkan 2023 belum selesai, sudah habis umur kita. Kita enggak jamin. Perhatikan hadirin bekal kita. Itu orang yang cerdas. Terus yang berikutnya, al-khauf min asbabi su'ul khatimah. Yang terakhir, sebab khusnul khatimah adalah seorang yang punya rasa takut dan khawatir kalau dia mendapati su'ul khatimah. Karena dia takut husu'ul khatimah, takut jelek akibatnya, maka dia berusaha menghindar dari hal-hal yang menyebabkan su'ul khatimah. Kayak orang takut kejebur jurang, ya dia menghindari jurang. Jangan takut kejebur jurang, berjalan di pinggir jurang, kepleset masuk. Kita bilang enggak mau husu'ul khatimah, maunya husnul khatimah. Tapi dengan maksiat dekat, taatnya jauh. Itu mah angan-angan aja. Na'ya fila barakallahu fikum. Setelah kita tahu tentang husnul khotimah adalah mereka orang yang mati dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala sampai menutup hidup dalam ta'at. Sebaliknya, su'ul khotimah itu apa maksudnya? Yang dikatakan su'ul khotimah antakuna wafatul insan wahuwa mu'ridun an rabbihi jalla wa'ala. Yang dikatakan su'ul khotimah jelek akibat kehidupannya adalah ketika seorang manusia meninggal dunia dalam kondisi dia berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Dia melakukan perkara yang dimurka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyanyiakan apa yang Allah wajibkan. Sholat diabaikan, puasa ditinggalkan, ngaji tidak pernah lagi. Maksiat terus-terus. Ini orang yang seperti ini. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah, su'ul khatimah. Dan sebabnya adalah pertama, fasadul i'tiqad, rusaknya akidah orang itu. Yang menyebabkan su'ul khatimah adalah rusaknya akidah. Tidak lagi iman kepada Allah dan hari akhir dengan baik. Rusak akidahnya. Yang kedua, iqbalu ala dunya wa ta'alluq biha. Yang kedua adalah dia selalu dunia-dunia yang dia pikir terikat dengan dunia dirinya. Jadi tidak bisa lepas dari dunia. Yang dipikir dunia. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ya, kita masih ingat ayatnya. Fa'amma man tagha wa asara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas bermaksiat pada Allah, terus dia dunia-dunia yang dia pikir terbawa hanya dengan para pencari dunia, ini orang yang seperti ini, fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka tempatnya. Orang yang ujungnya di neraka ini tempatnya di surga, di neraka tempatnya, ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Karena dia itu tadi hatinya terikat dunia, pikirannya dunia, hidupnya hanya dunia. Siang malam pikir dunia, cari dunia, enggak pernah cari akhirat. Padahal antum tidak cari dunia pun Allah Ta'ala kasih kamu rezeki dunia. Contohnya, ya, ketika kita sakit tetap rezeki kita enggak bakal dialihkan oleh Allah. Ada saja jalan datang rezeki. Seperti kita sehat belum tentu kita dapat rezeki. Bisa jadi dikurangi rezekinya. Jangan dikira bahwa kita sehat pasti tambah banyak rezekinya sehingga dihabiskan sehatnya untuk cari rezeki jam. Hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati. Yang ketiga adalah al-udul al-istiqamah. Dia itu tidak lagi istiqamah. Bahkan dia berpaling dari ketaatan. Berpaling dari petunjuk. Tidak istiqamah di atas petunjuk Allah Ta'ala. Ini su'ul khatimah. Yang keempatnya al-israr al-ma'asi. Terus menerus bermaksiat kepada Allah. Tidak mau tobat. Terus maksiat, maksiat, dan maksiat. Yang keempat. Dan yang kelimanya, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir Ta'ala, dia terus-terus mengikuti syahwat, bermaksiat kepada Allah. Ingat kata beliau, inna dzunub wal ma'asi was syahwat tuhadziru sahibu wa indal maut. Bahwa dosa, maksiat, menuruti syahwat akan bikin hina pelakunya ketika matinya. Bersama dihinakannya syaitan. Ya. Dia hina karena mengikuti syaitan. Dan Allah katakan wa kana syaitan lil insan khazula. Syaitan usaha terus manusia bagaimana dia hina. Maka syaitan menghasung kita terus mengikuti syahwat, berpaling dari taat supaya kita mati terhina, mati di neraka waliyadzubillah. Itu syaitan maunya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, berikut sebagai penutup Syekh Albani rahimahutaala menyebutkan dalam kitabul janais di antara tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tandanya ya. Karena kita enggak bisa ponis. Enggak bisa memponis, oh fulan pasti di surga, oh fulan husnul khatimah. Kita enggak bisa memponis. Kita enggak bisa memastikan. Hanya kita bisa melihat tanda-tandanya. Apakah saudara kita meninggal dunia husnul khatimah atau suul khatimah? Kita enggak bisa pastikan, hanya lihat tanda-tandanya aja. Saudara kita, karena diri kita enggak tahu diri sendiri. Yang tahu saudara kita yang sudah meninggal dunia, kita dapat di tanda-tanda pada mereka seperti apa, itu kita bisa lihat. Yang pertama, kata beliau Syekh Al-Albani ta'ala, orang yang mati syahid, ya saya ulangi, orang yang matinya husnul khatimah, dia adalah nutu bisyahada indal maut, dia mengucapkan ucapan syahadat ketika matinya. Kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini yang pertama, orang itu meninggal dunia, akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah. Dijamin dia dapat surga Allah Ta'ala. Maka hadirin, karena sayangnya seorang mukmin kepada saudaranya, diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau ada kau jumpai saudaramu sudah tanda-tanda naza, sakaratul maut tiba, saat ajal datang, bantu dia, talqin. Apa kata beliau Rasulullah SAW? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin kematian saudaramu dengan ucapan la ilaha illallah. Itu kita talqin sudah dia dikubur, sudah mati atau sebelum mati? Apa jawabnya? Sebelumlah. Kalau sudah mati memang enggak dengar lagi. Talqin saudaramu maksudnya bimbing dia ucapan la ilaha illallah sebelum dia mati. Tujuannya supaya dia ketika akhir ucapan sebelum ajal, dia terbantu, diperdengarkan di telinganya ucapan la ilaha illallah, dia terbimbing mengikuti ucapan itu. Supaya dia ucapan itu. Atau hadis yang satunya, beliau katakan, halilu mautakum, tahlilkan kematian saudaramu. Diperintahkan kita bacakan tahlil, la ilaha illallah maksudnya. Untuk kematian saudaramu, yaitu ketika dia mau mati, bukan setelah mati, dikubur 7 hari baru dibikin tahlil. Bukan itu. Jelas perintahnya, supaya saudara kita yang akan mati itu mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Maka beliau perintahkan tahlilkan, bacakan la ilaha illallah maksudnya. Bukan dibikin acara tahlilan sudah matinya. Ya. Panggil banyak orang baca la ilaha illallah sampai jutaan kali pun enggak ada manfaatnya. Bagi yang mati maksudnya, karena sudah tiada dia. Tapi kalau ditahlilkan ketika dia sedang sakaratul maut, diperdengarkan la ilaha illallah di telinganya dan dia bisa menjawab mengikutinya, subhanallah, itu yang diharapkan. Matinya husnul khatimah. Yang kedua, mautu bi rasil jabin. Orang itu meninggal dunia, jidatnya, testaknya, jidatnya ini keningnya berkeringat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Buraidah Ibn Husayd, dia mengatakan, samitu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, al-mautul mu'min bi'iraqil jabin, kematian seorang mukmin dengan keringat di keningnya, tandanya. Husnul khatimah, seorang mukmin ketika meninggal dunia, di keningnya ada keringat. Pernah antum lihat? Pernah antum perhatikan? Mengapa demikian? Dikarenakan ini tanda beratnya dia menghadapi syakaratul maut, dan itu penghapus dosa-dosanya. Ada penafsiran seperti itu dalam tabligh janaiz. dan ini menghapus dosa dia. Atau karena beratnya dia hidup di dunia mencari yang halal, berusaha untuk taat pada Allah sampai akhirnya dia mati dan keringat di keningnya, tanda kafarah baginya. Wallah alam bisawab, ini sabda beliau Nabi SAW. Orang mukmin meninggal dunia, kening ada keringnya. Kita hanya berharap, oh ini orang semoga husnul khotimah. Kenapa? Tandanya ada. Karena kadang orang mati itu kering, enggak ada apa-apa di keringat, di jidatnya. Ya fil barakallahu fikum. Yang ketiga, al mautu lailatul jum'ah au nahariha. Meninggal dunia di malam Jumat atau di siang harinya. Kalau meninggal dunia seorang mukmin pas malam Jumat atau di siang hari Jumat. Kata beliau, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah au lailatul jum'ah illa waqahu Allah fitnatul qabri. Hadis dari Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat kecuali apa? Pasti Allah jaga ia dari azab kubur. Allah jaga, Allah lindungi, dia tidak akan diazab di kuburnya. Tapi jangan antum kemudian apa? Biar dapat husnul khotimah, ayo mati sama-sama hari Jumat, bunuh diri. Nah, enggak benar. Ya, malam-malam Jumat ya telan autan atau telan ya racun itu tikus. Enggak benar. Minum sianida aja biar malam Jumat dapat husnul khotimah, ini namanya bunuh diri. Ini yang meninggal dunia normal. Dan Allah yang memilih apa setiap orang yang mati malam Jumat pasti husnul khotimah, dikatakan Nabi orang mukmin. Makanya tadi kalau kita istiqomah di atas iman, mati malam Jumat itu tanda husnul khotimah. Tapi kalau dukun orang musyrik mati hari Jumat malam Jumat tetap dukun aja dia. Oh ini dukun husnul khotimah, siapa bilang? Jangan dukunnya, orang yang datang ke dukun aja nanya kepada dukun dan membenarkan ucapan dukun 40 hari sholatnya enggak diterima. Apalagi pelakunya dukunnya. Sebelum tobat enggak ada. Tapi barakallahu fikum ikhwah. Ini yang ketiga apa tadi? Meninggal dunia pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Seorang mukmin. Yang kelima kata beliau, al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Orang yang mati. Apa yang kelima? Keempat. Iya. Yang keempat adalah al-istishhadu fi sahatil qital. Orang mati syahid saat terjadi kecamuk perang. Dia terbunuh di medan perang. Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabili amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah engkau mengira mereka orang yang terbunuh di jalan Allah dalam perang, dia mati. Jangan dikira dia mati. Allah katakan sungguh benar-benar dia itu hidup di sisi Allah Rabbnya. Yurzaqun, dalam keadaan dia diberi rezeki oleh Allah. Sehingga farihina bima atahumullah min fadlihi. Ini orang sangat gembira dengan karunia yang Allah berikan padanya. Dalam kitabul jihad, Imam Ibnu Mubarak menyebutkan beberapa hadis. Tidak ada seorang yang sudah mati ya dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah surga dan sekian banyak kenikmatan kepengin balik lagi ke dunia, kecuali orang yang mati syahid. Dia meminta sekiranya boleh Allah izinkan kembali ke dunia untuk dia berperang lagi dan mati terbunuh dalam medan perang seperti dia matinya untuk dapatkan keutamaannya, karena dia lihat begitu besar. Dalam hadis beliau sebutkan orang yang mati syahid Allah beri 100 derajat di surga ketinggiannya. 100 derajat. Tinggi luar biasa kedudukannya. Allah beri dia apa? Dijamin diampuni dosa sejak darah tumpah dari dirinya. Begitu dia luka, darah keluar dari tubuhnya, dosanya diampuni Allah Ta'ala. Bahkan yang berikutnya, dia aman dari kengerian saat bangkit dari akhirat nanti. Aman dari azab kuburnya, dari kengerian di hari kiamat nanti. Aman dia, selamat. Ini orang mati syahid. Bahkan dikatakan Nabi SAW, bidadari surga baginya bukan satu, 70 bidadari. Wih, banyaknya. Luar biasa hadirin. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Mubarak, ketika orang mukmin terluka dalam medan perang, dia mati terbunuh, turun dua bidadari menghampiri dia, membawa 100 setel pakaian dari surga untuk menggantikan pakaiannya. Yang kita enggak lihat tentunya, ya. Kenapa? Yang lihat orang yang bersangkutan. Kita yang hidup enggak lihat. Diusapnya darahnya, diganti pakaiannya, subhanallah disambut. Bidadari surga menghampirinya. Yang kata Rasulullah SAW, andaikan bidadari surga ngelongok ke bumi ini, putih wajahnya mengalahkan cahaya matahari. Terangnya. Tanpa bedak, tanpa pupur, tanpa apa-apa itu. Asli putih wajahnya, bercahaya. Kalau kita pung istri kayak apa? Ya fila barakallahu fikum. Jangan bandingkan istrimu dengan bidadari surga. Berharaplah nanti istri kita jadi bidadari surga. Berharaplah. Karena apa kata Imam Ibnu Qayyim? Ya, belum menyampaikan kalau wanita di dunia jadi penduduk surga itu akan lebih cantik dari bidadari surga yang asli. Karena ibadahnya di dunia. Tapi barakallahu fikum. Itu yang keempat ya. Orang mati syahid. Ditambah lagi orang yang mati syahid itu Allah beri kesempatan. Dia memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Luar biasa. Nah ini orang yang mati syahid di jalan Allah. Dalam perang dia terbunuh. Dia mati husnul khotimah. Kalau matinya benar-benar mati terbunuh. Tapi kalau mati bunuh diri mah tidak. Karena pernah Rasulullah SAW ketika disampaikan pada beliau tentang seorang yang paling berani dalam perang, paling ahli dan jago dalam perang, beliau bilang dia di neraka. Penasaran sahabat yang mendengar ini. Dikuntit, diikuti dia. Bagaimana perangnya? Luar biasa keberaniannya. Sudah badan penuh dengan luka, menganga, tak lagi berdaya dia untuk melawan musuh-musuhnya dan tidak mati-mati dia. Akhirnya dia taruh kepala atau ujung pedangnya, ulu pedangnya di tanah. Ujungnya yang runcing, yang tajam di dadanya, dia telungkup. Sehingga tembus, ujung pedangnya nembus dadanya. Pas di ya, jantungnya. Mati dia. Bunuh diri. Bukan mati terbunuh sehingga orang yang tadi dibilang itu dengar. Ya Rasulullah benarlah ucapan Anda. Ternyata kulihat dia matinya bunuh diri bukan mati terbunuh. Yang dikatakan dia di neraka. Nah hadirin. Kira-kira kalau orang yang sekarang mau dia teroris, bom bunuh diri dan niat dari rumah bawa bom banyak-banyak di badannya untuk ledakan supaya dia mati bersama bomnya. Kira-kira ini syahid atau sangit? Nah, melihat sendiri aja. Orang bilang mas syahid, kata dia. Padahal ini jahat bukan jihad. Jahat pada dirinya, jahat pada saudaranya. Dia bikin bom bunuh diri, mati, hancur dirinya. Sedikit lagi. Yang kelima dulu. Kata Syalbani banyak ini tanda-tandanya. Ada 19 tanda. Orang mati husnul khotimah. Kalau enggak semuanya ya 5 aja dulu ya. Yang kelima kata beliau adalah al-mautu ghazian fi sabilillah. Orang yang mati dalam keadaan dia perang di jalan Allah Ta'ala. Baik sudah kecamuk perang atau dalam perjalanannya. Atau dia mati dalam kondisi masih dalam rangkaiannya. Rangkaian perang di jalan Allah. Sedang riba, sedang berjaga. Nah hadirin orang-orang yang seperti ini masuk dalam mati husnul khotimah. Mati di dalam medan jihad. Walaupun tidak mati terbunuh dalam kecamuk perang. Kan bisa jadi ketika perang dia selamat. Tapi lukanya membuat dia terus meninggal dunia. Sama aja. Ya. Mereka mati di jalan Allah. Karena kata Rasulullah dalam hadis, man qatala fi sabilillah fa huwa syahidun wa man mata fi sabilillah fa huwa syahidun. Hadis Imam Muslim. Beliau bersabda, siapa yang mati terbunuh dalam medan perang di jalan Allah syahid, dan siapa mati di jalan Allah dia juga syahid. Mati syahid. Yang kelima, ciri orang yang mati syahid. Yang keenam adalah al-mautu bit-ta'un. Orang mati karena wabah. Ta'un. Beliau katakan dalam hadisnya. Rasulullah bersabda. At-ta'un syahadatu kulla muslim. Wabah itu adalah syahid. Bagi setiap muslim yang meninggal karena wabah itu. Hadis Imam Bukhari Muslim. Sehingga pernah Aisyah. radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW. Katanya, sa'altu Rasulullah SAW anit ta'um. Aku bertanya kepada beliau, Rasulullah SAW, tentang wabah yang melanda. Entah itu corona, kolera, ya, malaria, dan yang lainnya. Pokoknya wabah yang merenggut nyawa banyak orang. Sewaktu corona di negeri kita, berapa orang yang meninggal? Ada 3 orang? Oh, 1 hari lebih 3. Banyak ribuan yang meninggal. Karena wabah menjalar begitu cepat dan mengena. Nah, orang yang meninggal dunia karena wabah ini pernah ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana tentang wabah? Fa'akhbarani annahu 'adzabun yab'atsuhullah 'ala man yasha. Beliau memberitakan Rasulullah SAW bahwa wabah itu adalah azab yang Allah kirimkan menimpa orang yang Allah kehendaki. Wa inna Allah ja'ala rahmatan lil mu'minin, tapi Allah Ta'ala jadikan wabah itu rahmat bagi orang-orang mukmin. Laisa min ahadin yaqta'un fayamkusu fi baladi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu ila kana mislu ajri syahidin. Kata Nabi SAW, wabah bagi manusia secara umum itu adalah azab yang Allah kirimkan buat mereka. Beda halnya bagi orang mukmin. Kata beliau, Allah jadikan wabah itu rahmat bagi mukminin. Tidak seorang pun orang mukmin terkena wabah yang dia tinggal di negeri itu yang menjalar menjangkit wabah negerinya, dan dia sabar tinggal di negeri tersebut berharap pahala dari Allah Ta'ala. Dia sadar, dia tahu kalau wabah itu tidak akan menimpa dirinya kecuali memang Allah tetapkan baginya. Artinya kita gak akan mati karena wabah kecuali memang takdir kita mati. Ya, dia yakin, dia tahu itu. Tidak lain, kata beliau, kalau orang ini mati karena wabah tersebut, orang mukmin ini akan dapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Itulah beliau katakan bahwa al-mat'un, termasuk orang yang mati karena wabah, itu adalah syahid. Matinya mati syahid. Nah, kalau kita dikasih selamat, wabah corona sudah berlalu, kita selamat, alhamdulillah. Walaupun kita enggak mati ketika wabah corona melanda kemarin itu, kita berharap semoga tetap kita husnul khatimah dengan cara yang lain. Jangan berdoa, ya Allah, wabah datangkan lagi biar saya mati. Jangan begitu. Berat. Kita enggak sanggup. Kalau datang wabah, kemudian kita terkena, waliyadzubillah. Tapi ya, karena sudah zuhur hampir, sampai di sini kiranya. Nanti kalau yang ingin baca bisa dalam ya kitab Ahkamul Janais Al-Albani, di situ sebutkan beberapa tanda-tanda daripada husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.